Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan sebelumnya tadi qabla daras mendapat khabar dari akhun Abu Bakar hafizahullah ta'ala, misalnya akhun Abul Khair syafahullah dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan kesembuhan kepada beliau. Di pertemuan terakhir telah menyelesaikan bab yang ke-48 dan 49 dari kitabul wudu, materi yang berkaitan dengan syariah al-mas' al-khufain, disyariatkannya mengusap khuf tatkala berwudu ketika seorang memakai al-khuf. Akan tetapi seperti disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah tadi, materi bab setelahnya yang ke-49, terusnya seorang bisa mengusap khuf tatkala berwudunya idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratan, kalau ketika pakai khufnya dalam keadaan suci, dalam keadaan memiliki wudu. Adapun kalau masukannya dalam keadaan tidak suci, maka wajib baginya untuk melepas khufnya dan mencuci kakinya seperti wudu ketika tidak memakai al-khuf. Dan sudah kita sebutkan pula di materi yang lalu bahwasanya batasan musab khuf itu thalathata ayyam wa layalihin bagi yang musafir. 3 hari 3 malam diperbolehkan musab khuf selama dalam keadaan safar. Setelah 3 hari maka wajib dibuka ketika berwudu dan dibasuh seperti biasa. Kemudian itu dipakai lagi dan berlaku waktu yang sama seperti sebelumnya. Dan dalam keadaan muqim maka waktunya yaum wa laylah, 1 hari 1 malam. Bab yang selanjutnya bab yang ke-50, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan tarjamah babnya, bab man lam yatawadda min lahmi syah wa sawiq, bab seseorang yang tidak berwudu tatkala memakan daging kambing atau makan makanan yang dimasak dan bahannya dari sawiq, dari tepung gandum. Dan maknanya bahwasanya seseorang yang memiliki wudu kemudian dia memakan daging kambing atau daging-daging yang lainnya selain daging unta ala sahih, dan juga makan masakan-masakan yang dimasak dengan api, itu tidak membatalkan wudunya. Karena datang hadis yang sahih, dan hadis sahih Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan tawaddu'u mimma massatin nar, berwudulah kalian tatkala makan makanan yang tersentuh dengan api, itu yang dimasak dengan api. Tapi hadis ini mansukh dan akan melalui atar para sahabat radhiyallahu anhum dalam bab ini, dan juga hadis Nabi SAW bahwasanya hukum wajibnya wudu ketika memakan makanan yang dimasak dengan api itu hukumnya mansukh. Dan dalam terjemah ini beliau mengatakan wa akal Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam yatawaddau. Kata Imam Bukhari rahimah ta'ala, dan Abu Bakar, begitu pula Umar, begitu pula Utsman radhiyallahu anhum ajma'in, mereka makan dari makanan yang dimasak dengan api, falam yatawaddau, maka mereka tidak berwudu ketika hendak salat. Itu tatkala dalam wudu kemudian makan makanan yang dimasak, ketika datang waktu salat langsung salat tanpa berwudu lagi. Maknanya bahwasanya memakan makanan yang dimasak baik berupa daging ataupun yang lainnya tidak membatalkan wudu. Dan makan dan minum itu bukan pembatal wudu. Kecuali makan daging unta. Sudah kita lalui hadisnya, hadisnya di Sahih Muslim, Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat radhiyallahu ta'ala, atawadda'u min luhumil ghanam? Qala in syi'ta tawadda' wa in syi'ta la tawadda'. Ditanya Nabi SAW, katanya, apakah saya harus berwudu ketika makan daging kambing? Maka Nabi menjawab, kalau kamu hendak itu berwudu, berwudu. Kalau tidak, tidak mengapa, tidak berwudu. Kemudian saya ditanya, atawadda'u min luhumil ibil? Apakah aku harus berwudu ketika makan daging unta? Maka Nabi mengatakan na'am, tawaddo min luhumil ibil, berwudulah ketika memakan daging unta. Makan daging unta menurut pendapat yang sahih itu membatalkan wudu. Adapun daging-daging yang lainnya, baik daging kambing atau yang lainnya, tidak membatalkan wudu. Setelah itu beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Yunus, Abdullah bin Yusuf At-Tilmisi min athbatin nas fil Muwatta. Perhatikan siapa, tidak boleh main-main. Mana bukunya? Qala akhbarna Malik, Malik ibn Man Amru siapa namanya? Sulaiman ya? Dulkifli ya? Malik ibn Man Dulkifli? Yang jawab Yusuf Urwah. Yang jawabnya sudah agak besar. Ini siapa namanya? Rafi ya? Rafi. Malik ibn Man? Muhammad Hasanta Malik ibn Anas Abu Abdullah Imam dari Hijrah. Perhatikan Amr, tidak boleh ngobrol. An Zaid bin Aslam an Athib bin Yasab an Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifasyatin thumma salla wa lam yatawadda. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengkhabarkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan katib dari syah, makan daging kambing bagian pundaknya. Kemudian setelah itu beliau salat dengan tanpa berwudu lagi. Maknanya Nabi diamkan wudu kemudian makan daging kambing. Ketika datang waktu salat beliau langsung salat tanpa berwudu lagi. Menunjukkan usaha makan daging kambing dan makan yang lainnya illa lahmal ibil, itu tidak membatalkan wudu. Allah rahimahu ta'ala haddathna Yahya ibn Bukir qala haddathna Layth Layth ibn Sa'ad an Uqil Uqil ibn Khalid an ibn Shihab wa huwa Az-Zuhri Urwa. Perhatikan Az-Zuhri siapa namanya? Muhammad ibn Muslim. Perhatikan Yusuf, tidak mengobrol. Qala akhbarani Ja'far ibn Amr ibn Umayyah an abahu akhbara Amr ibn Umayyah Ad-Dhamri أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كاتب شاه فدعي إلى الصلاة فألقى سكين فصلى ولم يتوضأ. Dari Dari Amir bin Umayyah radhiyallahu anhu, beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW sedang makan pundak kambing, makan daging kambing yang dimasak tentunya. Kemudian setelah itu diberitahu kepada beliau untuk salat, disuruh untuk salat, maka beliau meletakkan pisau yang sedang beliau pakai untuk memotong daging kambing yang beliau makan, fasolla. Kemudian beliau langsung salat walam yatawadda, dengan tanpa berwudu lagi. Ini hadis Abdullah bin Abbas dan hadis Amr ibn Umayyah radhiyallahu taala anhuma. Keduanya menunjukkan bahwasanya memakan makanan termasuk makan daging kambing selain lahmul ibil itu tidak membatalkan wudu. Hauzan, memakan daging apa yang membatalkan wudu? Ahsanta, memakan daging unta. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masuk ke bab yang ke-104 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-4 Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah atau judulnya dengan Raddul Alim Syubhatal Mukhti'in. Bab seorang alim membantah syubhat orang-orang yang keliru. Dan ini merupakan kewajiban ahlul ilm untuk menjelaskan kepada manusia kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna." Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kepada mereka Al-Kitab, diberikan kepada mereka al-ilm, latubayyinunnahu lin-nas. Hendaklah kalian menjelaskan ilmu yang diberikan kepada kalian kepada manusia, wala taktumuna, dan janganlah kalian menutupi ilmu tersebut. Menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan yang merupakan jihad atau bagian dari jihad fisabilillah itu kewajiban orang-orang yang berilmu. Ini merupakan bentuk ad-difa' anid-din, membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah SWT berikan kepadanya dari Al-Quwwah. Dan dalam hal ini beliau menyebutkan hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathan Wahab bin Baqiyah an Khalid qala ha wa haddathan Amr bin Awun qala anbana Hushaym المعنى عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضيها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أنا خالد وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يأمهم الله بإقاب قال عمر عن هشيم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يأمهم الله منه بإقاب قال أبو داود ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة قال شعبة في ما من قوم يعمل في من المعاصي هم أكثر ممن يعملوا قال هذا حديث صحيح على شرط شيخين Kata Syekh, hadisnya sahih ala syaitu syekhain. Al-hadith rautin midi waqal hada hadithun hasanun sahih. Waqal rawadhu wahidan Ismail ibn Abi Khalid nahwa hadal hadith marfu'an. Warabadhu man Ismail an Qais an Nabi Bakr qawla walam yarfa'u. Wa akhraj ibn Majah wa qadakal hafidha dalqudni fil ilal. Wastafad rahimah ta'ala fi jam'i turuqi raf wal waqf. ثم قال وجميع رواه هذا الحديث ثقات ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في رواية مرة فيسنده ومرة يجبن فيقيفه على أبي بكر فأولي من هذا أن الرفع والوقف كلاهما صحيح والله أعلم. حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه yang hadisnya diriwayatkan marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan mauqufan dan kedua-duanya disahihkan. Ziyadul Ismail ibnu Abu Qais ibn Abi Hazim dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau menjadi khalifah, beliau berkata atau berkhutbah setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadhihi al-ayah wa tad'unaha ala ghairi mawadhiha. Sesungguhnya kalian membaca ayat ini, dan akan beliau sebutkan ayatnya, ayat dari surah Al-Maidah, dan kalian letakkan tersebut tidak pada tempatnya. Adapun ayat tersebut adalah alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum, dan khitabnya untuk kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyebut, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, jaga diri-diri kalian, perhatikan diri-diri kalian sendiri, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum, tidak memadaratkan kalian orang yang tersesat jika kalian mendapatkan petunjuk. Maknanya bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala melihat orang-orang memahami ayat ini bahwasanya tidak wajib bagi kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan kewajiban kita hanyalah menjaga diri kita agar tidak tersesat. Kalau kita sudah menjaga diri kita dari kesesatan, maka tidak memadaratkan kesesatan atau kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Kata Abu Bakar maknanya tidak seperti itu. Dilanjutkan, karena sungguh kami telah mendengar Nabi SAW bersabda, innan nas idza ra'u dhalim, sesungguhnya manusia jika melihat pelaku kedzaliman, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, kemudian mereka tidak mencegah kedzaliman tersebut, kedzaliman dibiarkan dalam keadaan mereka mampu untuk mencegahnya, apa akibatnya? Ausyakan ya'ummahumullah bi'iqab, maka katanya hampir saja atau telah dekat waktunya Allah Subhanahu wa taala mengikop mereka, menghukum mereka, mengadab mereka secara keseluruhan dikarenakan mereka tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan ini hampir sama dengan makna hadis Umar bin Bashir radhiyallahu taala anhuma tentang perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan kaum muslimin, diperumpamakan seperti orang-orang yang mengendarai kapal tatkala mengarungi lautan, dan kapal tersebut terdiri dari dua tempat, sebagian di atas penumpangnya dan sebagian di bawah. Kemudian orang-orang di bawah kalau membutuhkan air, mereka naik ke atas untuk bisa mengambil air untuk kebutuhan mereka. Kemudian mereka berinisiatif atau berniat untuk melubangi kapal di bagian bawah yang merupakan tempat mereka agar tidak mengganggu yang di atas katanya. Maka Nabi sallam, "Law tarakuhu wa ma aradu, walau tarakuhum ma aradu halaku, halaku jami'an. Wa in akhadhu 'ala yadihim najaw wa najaw jami'an." Seandainya dibiarkan niat orang-orang yang di bawah untuk membocori atau meluangi kapal, saya akan tenggelam semua penghuni kapal tersebut. Dan seandainya mereka cegah, maka akan selamat semua yang berada di kapal tersebut. Itu keberadaan kita semuanya, kaum mukminin, wajib bagi kita untuk saling mengingatkan di antara kita. Wajib bagi kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau tidak, maka kita sudah mendapat ancaman yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ausyakan ya ummahumullahu biiqab. Kalau tidak, maka kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan membiarkan kemungkaran dengan tanpa pengingkaran. Dan riwayat yang lainnya bahkan mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum terjadi pada mereka perbuatan maksiat dalam keadaan mereka mampu untuk merubah kemaksiatan tersebut, mampu untuk mengingkarinya dan menghentikan kemaksiatan tadi, thumma la yughayyiru, kemudian mereka tidak melakukannya, tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka iqab, adab yang menimpa seluruhnya, bukan hanya pelaku kemaksiatan saja, tapi semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ayat dalam Al-Qur'an Karim yang sebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Takutlah kalian dari adab yang bukan hanya menimpa pelaku kedzaliman secara khusus, tapi menimpa semuanya. Kapan yang terjadi? Jika kedzaliman dibiarkan, jika kemungkaran dibiarkan tanpa pengingkaran. Oleh karena itu, di antara min mumayyizat dakwah di sunnah wal jamaah, mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sehingga ahlu batil merasa gerah dengan dakwah di sunnah wal jamaah, merasa terganggu, merasa benci terhadap dakwah di sunnah wal jamaah karena mereka merasa terusik. Padahal kalau mereka tahu hakikatnya, justru ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling sayang terhadap mereka. Ingin menyelamatkan mereka dari kebinasaan, ingin menyelamatkan mereka dari kesyirikan, dari kebidahan, dan dari kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlu sunnah wal jamaah merupakan khiyarun nas. Seperti Allah katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Sifat kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa nasallahu ta'ala min fadlih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan perintah tersebut. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.